Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumar rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertalabul ilm. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bacakan lanjutan Qaidul Fiqhiyah, yakni Al-Qaidah Al-Thaniyah Al-Mashaqqah Tajlibut Taisir. Ini dikarang oleh Syekh Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau juga merupakan Sahibut Tafsir Karim Rahman, yang penulis tafsir Karim Ar-Rahman. Di sini sekitar ada 60 qa'idah. Kita masuk ke qa'idah yang ketiga, Al-Mashaqqah Tajlib At-Taisir wa Jami'u Rukhas Asy-Syari'ah wa Takhfifatuha mutafarri'ah an hadha al-asal. Jadi kalau ada masyakah ya dalam syariat, masyakah itu artinya apa? Dia merasa berat, itu nanti biasa ada taisir, mendatangkan kemudahan. Wa jami'u rukhas asy-syari'ah, nanti di sini mencakup seluruh ar-rukhas, seluruh yang diberikan keringanan oleh syariat dan keringanan yang lainnya, itu mutafarri'ah, ada nanti cabang-cabangnya dari hadza al-ashl, dari dasar ini. Dalilnya apa? Qala Allah ta'ala yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu menginginkan kalian itu agar bisa mudah dalam melaksanakan syariat, dan Allah tidak menginginkan kalian tuh merasa kesulitan di dalam menjalankan asy-syariah. Seperti orang yang tidak mampu di dalam sholat berdiri, maka dia boleh apa? Fa'ilam tasati apa? Boleh dia duduk. Ya. Baik. Kemudian dalil yang lain apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan memberikan suatu beban yang berat kecuali usaha yang dia itu mampu untuk melaksanakannya. Atau juga sama, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha, sama. Terus dalil yang lainnya, fattaqullaha mastata'tum. bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, semampu kalian. Jadi dalil ini menunjukkan apa? Kalau ada di situ suatu masakah, itu boleh melaksanakan yang lebih ringan. Fahadihi al-ayat wa ghairiha. Fahadil ayat wa ghairuha dalilun ala hadal asal al-kabir. Jadi dibikin kaidah oleh Syekh dengan berdasarkan apa? Dalailnya, dalil-dalil tentunya. Jadi bukan berdasarkan atas pemikiran sendiri, ya. Tapi para ulama biasanya membuat suatu kaidah itu berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan kaidah ini kan biasanya aglabiyah, terkadang bisa diterapkan, terkadang juga tidak. Aglabiyah itu maksudnya apa? Kebanyakan. Jadi tidak mesti itu harus di ini kan. Fa awalan jami' asy-syari'ah itu hanifah. Jadi seluruh syariat itu hanifah. Ya. Atau hanafi, hanifah. Lurus. Hanifiyah. Hanifiyah fi tauhid mabniyatun 'ala madha? 'Ala ibadatillah wahdahu la syarikalah. Dikatakan hanif ini maksudnya apa? Lurus di dalam at-tauhid. Dan tentunya apa? Mabniyatun 'ala madha? 'Ala ibadatillah wahdah. Di atas fondasi ibadah kepada Allah semata, la syarikalah, artinya ikhlas kepada Allah di dalam beribadah, tidak beribadah kepada selain Allah, la syarikalah, dan tidak boleh apa syarik. Syarik itu apa? Ketika dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lainnya, itu dikatakan asyirik. Itu dikatakan apa? Hanifiyah. Hanifiyah. Jadi asy-syari' ini apa? Hanifiyah. Jadi seluruh ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus ikhlas karena Allah, jangan karena yang lainnya. Baik itu syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Kalau syirkun akbar jelas, ya, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lainnya. Kalau syirkun asghar apa? Seperti sum'ah. Jadi dia beribadah atau beramal ingin didengar, ataupun ar-riya, ingin dilihat. Sekalipun dia syiriknya syirik kecil, tapi dia termasuk daripada apa? Al-kabair. Ya. Baik. Jadi ibadah kepada Allah semata itu harus ikhlas karena Allah fil ahkam wal a'mal, baik dalam hukum ataupun juga amalan-amalan yang lainnya. Seperti apa? Fassalah, ya. Fassalatul khams faraid fil yawm wal laylah la tastaghriq min waqtil 'abd illa juz'an yasira. Ya. Salat yang lima waktu yang tentunya diwajibkan sehari semalam ini hanya juz'an yasira, sedikit saja yang kita berikan waktunya untuk sholat. Ya. Gak mungkin dari 24 jam ini sholatnya sekali sholat sejam. Ya. Nah, sedikit saja, mungkin paling 10 menit. Makanya perlu di dalam beribadah kepada Allah itu harus benar-benar ikhlas. An-niyah, luruskan an-niyah. Jangan sampai amalan yang juz'an yasira itu sia-sia. Juz'an yasira itu apa? Yang sedikit saja mungkin kita amalkan, waktu kita yang mungkin kita pakai buat beribadah itu yang sedikit. Jangan sampai apa? Lagun, sia-sia. Wazakah dan juga zakat itu pun sama, juz'un yasira yang kita berikan, kita infakkan harta kita itu juz'un yasira. Min mal al-'abd min al-amwal al-mutanawiyah duna amwal al-thaniyah. Jadi tentunya harta yang ada ya, jangan sampai harta yang dia itu masih belum kelihatan. Nah ini tidak boleh kita zakati. Sudah kita berikannya tidak banyak, kemudian juga hanya setahun sekali. Wa ya fi kulli 'amin marrah. Ya, ini wajib zakatnya, tapi kalau sedekah fadhal setiap saat. Ya. Boleh dia bersedekah. Wa kadzalika as-siyam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya asy-syariah itu apa? Apa? Kan tadi kaidah apa? Al-masyaqqah tajlu taisa. Jadi menunjukkan apa? Yusra. La yuridullah bikumul yusr. Ya, tidak memberatkan. Baik as-shalah kan sedikit saja waktunya. Kemudian juga az-zakah juga sama sedikit. Ya. Wa kadzalika as-siyam. Demikian juga apa? As-siyam. Ya. Berpuasa itu apa? Syahr wahid. Ya. Bin kulli amin. Ini juga sama menunjukkan apa? Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada hambanya, baik itu dari as-salah, az-zakah, as-siyam, itu syahr wahid. As-siyam syahr wahid, sebulan sekali, min kulli amin, untuk setiap tahun. Itu pun dilihat orangnya ya. Kalau dia tidak mampu ya, seperti orang yang sudah tua, ajuz, ajuz itu mah orang tua ya, yang sudah tidak mampu lagi, itu dia boleh berinfak, artinya digantikan dengan infak. Kemudian orang yang menyusui ataupun orang yang hamil ya, itu pun sama boleh dia. Ada yang mengatakan dia harus nanti digantikan dengan puasanya nanti. Adapun ada juga yang didobel, ganti juga infak juga gitu kan. Tapi yang al-ahwat, yang lebih hati-hati, enggak apa-apa. Jadi dia enggak puasa juga apa? Infak juga. Walaupun sahih dia puasa aja bagi orang apa yang hamil ataupun apa? Menyusui. Ini menunjukkan apa? Ad-din yusr. Din ini apa? Yusra. Mafhum ya? Ini kaidah yang diberikan oleh Syekh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dengan berdasarkan dalil tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Fattaqullaha masata'tum. Ini di antara dalail. Ada juga. Baik. Wa ammal hajj fala yajib fil umr illa marrah wahidah alal mustati', katanya. Adapun haji itu tidaklah wajib ya, kecuali ya, illa marrah wahidah, seumur hidup kan, biasa sekali aja seumur hidup itu wajibnya. Ala al mustati', kemudian dikaitkan lagi dengan apa? Alal mustati', yang dia itu mampu. Kalau enggak mampu, kan mampu banyak ya. Baik itu dari maliyah. Maliyah itu apa? Harta. Badaniyah. Badaniyah apa? Badannya. Nah, ini bagi yang mampu. Wa baqiyatul wajibat. Ya. Itu apa? Wa kulluha fi ghayatil yusr wassuhula. Jadi seluruh kewajiban yang diberikan itu fi ghayatil yusr wassuhula. Seluruhnya dalam kemudahan. Wa qad syara'allahu li katsirin minha asbaban tu'inu 'alaiha wa tanshid ala fi'liha. Kenapa demikian? Wa qad syara'allahu likathirin, karena Allah Subhanahu wa taala qad syara', ya, telah memberikan syariat, ya, yang kepada umatnya ini, likathirin minha, kebanyakan itu asbaban tu'inu 'alaiha, ya, untuk membantunya, membantu mereka agar mereka mampu untuk beribadah dan semangat di dalam mengerjakannya. Coba kalau misalkan dia ketika mengerjakan suatu berat, itu mungkin akan semakin berat. Tapi kalau dia di dalam pengerjaan itu mudah, ya, suhulah, insya Allah kesananya kan merasa semangat, ya, dengan pahala yang diberikan begitu banyak, tapi apa, pekerjaannya sedikit, ya. Berbeda, ya, kalau kita kerjaan, kerjaannya banyak, tapi nya apa, hasilnya sedikit, ya. Hasilnya sedikit, coba dari pagi sampai malam, sip 1, sip 2, sip 3, mungkin sebulan aja udah habis, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak, pahalanya akan terus mengalir, ya. Tidak akan ada henti-hentinya. Beda, ya, jangan dibandingkan antara makhluk dengan khaliq, ya. Kalau makhluk kita kerja sama orang paling berapa sih, ya. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala kita berikan amalan karena Allah, itu tidak ada bandingannya, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat seperti as-salawat ataupun al-jum'ah wal a'yad, itu dalam rangka al-ijtima', agar kaum muslimin itu ijtima', jangan sampai berpecah belah. Ijtima' ala kalimatin wahidah, ya. Ini menunjukkan apa? Salah satu bentuk apa? Ukhuwah al-islamiyah, ya. Diadakan sholat, harus berjamaah, wajib berjamaah. Kemudian juga al-jum'ah, kemudian juga Eid. Ini yang kumpulnya kaum muslimin. Kemudian juga nanti sebentar lagi as-siyam fi Ramadan. Itu apa? Yajtami al-mu'minin, ya. Yajtami al-mu'minuna fi syahr wahid, ya. Seluruhnya sama berpuasa, kecuali apa? Orang-orang yang dapat udzur, ya, seperti orang yang sakit, ya, ataupun dia dalam keadaan safar, ataupun orang yang hamil ataupun melahirkan. Wa kadzalikal hajj, ini juga sama, ini paling banyak, ya, ijtimanya, ukhuwahnya, ya, dari berbagai macam warna kulit, berbagai macam juga apa, negara berkumpul dalam satu tempat, ya. Masya Allah, ini bentuk daripada ukhuwah al-islamiyah. Dan biasanya kalau dia orang yang banyak itu bersemangat di dalam melaksanakan ibadah. Dan diperbolehkan kita itu at-tanafus fi af'al al-khair. At-tanafus apa? Saling berlomba-lomba di dalam berbuat yang baik, ya. Tapi biasanya kebalikan, ya. Kita at-tanafus bukan dalam kebuatan baik. Kalau kebuatan baik biasanya apa? Saling ngandelin. Wah, dia gak datang sih. Yaudah, gak lah. Oh, itu aja tuh yang bisa, ya. Padahal semuanya mampu. Cuman apa? Allah alam, ya. Apa alasannya? Yang tahu, ya, masing-masing aja, ya. Jadi at-tanafus fi afal khair. Tapi kalau di situ ada ini, ya, itu bisa rebutan, ya. Kalau masalah dunia itu jangan ditanya. Udah, anak duluan aja deh. Mungkin info yang belum datang dia udah duluan. Tapi ketika afal khair, aduh, enggak bisa nih. Apalagi kerja bakti atau yang lainnya, itu kan afal khair sebetulnya. Atau buat anaknya. Wallah alam itu mungkin enggak tahu namanya orang. Innamal a'malu binniyat. Kama ja'ala Allah ath-thawab al-ajil. Sebagaimana Allah juga telah memberikan, menjadikan ath-thawab pahala bagi orang yang mengerjakan a'mal as-salihah, itu disegerakan. Kemudian juga wa tark al-manhiyat, nah kalau tark al-manhiyat itu jangan fattakullah masata'atum, itu seluruhnya berbeda dengan apa? Ketaatan, antara taatan dengan apa? Keharaman, kita meninggalkan suatu keharaman diusahakan, bukan seperti apa ketaatan. Kalau ketaatan ini kan kalau dia mampu melaksanakannya itu kerjakan, tapi kalau dia tidak mampu yang lebih ringan seperti qiyamul lail misalkan, itu afdalnya kan 11 rakaat dan juga apa? Dicarikan surat-surat yang agak panjang. Tapi kalau dia tidak mampu ya sudah, surat-surat pendek juga enggak apa-apa. Yang penting istimror. Jadi di dalam apa? Setiap ibadah intinya kita itu harus istimror, ya, istimror. Ataupun antum ketika qiraatul Quran, ya, membaca Quran setiap hari. Ataupun menghafal, ya, atau yang lainnya, itu harus istimror. Karena ini apal khair, diusahakan terus. Jangan sampai sekarang semangat baca, sekali baca satu juz. Nah, nanti liburnya satu bulan. Ya. Usahakan ketika ada waktu kosong mungkin agak banyak. Yang penting dia istimewa. Kalau misalkan dia agak sempit waktunya, tetap ya qiraatul Quran, murajaah, sama durus juga, ya, belajar. Ya ada pasang surutnya. Jangan sampai ada apa ya? suatu kemalasan. Apalagi thalabul ilm. Karena thalabul ilmi ini dia keuntungannya buat siapa? Buat orang yang belajar, ya, keuntungannya. Bukan buat gurunya juga. Kalau gurunya sih istilahnya apa? Ya terserah, ada murid, enggak ada murid. Kalau yang ada alhamdulillah bisa bagi-bagi faedah, juga bisa diamalkan. Ya, nanti dia juga dapat pahala. Ya, kalau murid memang dia kewajibannya belajar. Jangan sampai dia tidak tahu tentang ad-din ini. Mumpung masih ada, gurunya dimanfaatkan. Karena nanti banyak masail, baik itu fiqhiyah ataupun nanti aqidah ataupun yang lainnya. Sama wa tark al-manhiyat, ini juga Allah telah memberikan kemudahan. Jadi tidak semua yang diberikan oleh Allah itu banyak sekali apa larangannya, ya. Karena biasanya ada larangan itu apa, di sana itu ada mafsadahnya. Biasanya asy-syariah itu melarang sesuatu, ya, itu biasanya ada apa, mafsadah, ya. Mafsadah itu apa, kerusakan, ada kerusakan atau kejelekan. Baik itu mafsadahnya salihah ataupun apa? Rajihah, ya. Jadi nama al-manhiyat, segala larangan itu jangan dikira Allah tidak sayang kepada hambanya. Justru dengan adanya al-manhiyat, ya, adanya rambu-rambu agar jangan dilanggar, itu ada mafsadahnya, ya. Ada mafsadahnya. Seperti apa? Innallaha yanha 'anil fahsya wal munkar. Apa dalilnya? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya'muru bil 'adl, ya, memerintahkan kepada yang adil. Adil ini sesuatu yang wajib, ya. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i, dan juga wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Melarang kepada al-fahsya, fahish. Kalau kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dikatakan al-fahish itu apa? Segala sesuatu, ya, kullu dhanbin 'adzimin, ya, segala perbuatan dosa besar yang dia mencakup hukuk, ha, hukukillah, haknya Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun juga hak hambanya. Artinya dia melanggar haknya Allah dan juga melanggar haknya manusia. Haknya Allah seperti apa? Ketika disuruh untuk beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada yang lainnya. Ini apa? Asyirik. Ketika Allah memerintahkan suatu amalan ini, tapi dia langgar. Ketika dilarang, dia malah melaksanakan. Ini namanya haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau juga dia melakukan fahisyah apa? Yang melanggar haknya manusia. Ya, haknya manusia seperti apa? Al-qatal, ya, penganiayaan, ya, membunuh, ataupun juga apa? Sarakah, mengambil harta orang lain, ataupun juga apa? Menjatuhkan kehormatannya. Ini masuk ke dalam perbuatan apa tadi? Fahish secara umum, ya, mujmal. Artinya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, ada juga haknya makhluk yang ia ambil atau ia jatuhkan. Kemudian yanha 'anil fahsya wal munkar, ini termasuk daripada manhiyat apa? Al munkar. Kalau al munkar itu lebih khusus kalau digandingkannya. Artinya kalau tadi al-fahish itu secara umum haknya Allah dan haknya makhluk, itu yang dilanggar. Kemudian kalau wal-munkar itu dia haknya Allah yang dilanggar. Yanha al-fahsya wal-munkar wal-bagh. Adapun al-baghi itu haknya manusia, atau bukan manusia apa, secara umum haknya makhluk. Nah, ini yang dilanggar. Baik. Makanya diberikan al-manhiyat, segala larangan, itu agar kita menjauhkan dari segala kerusakan. Tidak mendolimi orang lain, atau juga bisa mendatangkan suatu bencana akibat daripada al-ma'asi. Kemudian ثم انه ما هذه السهوله في جميع احكام الشريعه. Kemudian sungguhnya bersama dengan as-suhulah ini, ya, asy-syariah itu memberikan kemudahan dalam setiap hukum asy-syariah itu, apabila di sana aral insan ba'dul adar allati tu'jizu aw tashqu 'alayh masyaqqat shadidah khaffafa 'anhu takhfifan yunasibul hal. Katanya kata Syekh, jadi apabila manusia itu ketika dia dihadapkan terhadap suatu amalan, kemudian dia ada udur dalam beberapa hal, tentunya udurnya yang syar'i, ya, bukan udur yang dibuat-buat, tapi udur yang syar'i. Allati tu'jizu, emang dia tidak mampu, ya, seperti orang apa, ketika dia taharah tidak ada air, itu bertayamum. Tapi kalau misalkan ada air, tapi air ini dijual, nah, harganya tuh lebih mahal daripada emas. Ini kita wajib beli nggak? Nah, harganya mahal nih. Mungkin kalau kita beli bisa kebeli baju berapa mungkin. Nah, ini boleh nggak dibeli? Hah? Ya kalau dia emang mahal itu nggak wajib beli. Gitu. Tapi kalau misalkan dia harganya ya yasir, mudah aja, artinya itu boleh atau wajib untuk di kayak gitu. Ini kan masyarakat ataupun juga orang yang kena luka hati tidak mampu untuk berwudu, boleh bertayamum, atau yang sakit ini sama. Kan masyarakat ini namanya udzur syar'i. Jadi autasuku alaihi masyakoh. Kalau di sana ada masyakoh yang syadidah, seperti kalau musim dingin, kalau di sini nggak pernah. Ya. Kalau di Eropa atau di negara yang di sana ada musim dinginnya, ya, di Yaman sendiri itu ada musim dinginnya. Itu kalau airnya dingin sekali, artinya dia nggak ada kompor, nggak ada ini, itu boleh bertayamum. Ya. Kalau dia tidak mampu untuk berwudu dengan air dingin tersebut. Jadi tergantung, dilihat apa yang tidak mampu bagi dia. Seperti orang yang sakit kakinya, ketika dia sholat dia tidak mampu untuk berdiri, itu boleh duduk. Fayusalli al-marid, misalkan al-faridah qa'ima fa'in ajisa salla qa'ida. Jadi orang yang sakit, al-faridah, fayusalli faridah, kemudian dia salat faridah yang wajib, qa'imah, berdiri, maka fa'in ajiz salla qa'idah. Maka bila dia enggak mampu, boleh dia apa? Duduk. Kemudian kalau salat nafilah, salat sunnah, seperti qiyamul lail atau salat tarawih, itu harus diri terus atau boleh duduk? Hah? Boleh duduk? Boleh. Dari awal sampai terakhir. Kan duduk kan? Boleh duduk. Udah duduk aja terus. Tapi biasanya kalau duduk bisa ngorok. Biasanya tuh kalau orang duduk itu bisa ngorok itu. Tahu-tahu udah ruku kan? Seringnya gitu kalau dia, apalagi suratnya surat panjang-panjang ya. Jadi sekali baca minimal setengah juz. Itu bisa orang udah tidur. Nanti kalau udah sujud nggak bangun lagi biasanya, karena dia udah keenakan duduk. Kalau diri kan kalau ngantuk bisa ini lagi. Tapi nggak apa-apa duduk, labas. Bahkan orang ada juga yang pakai bangku deh, ada yang pakai kursi, sengaja biasanya. Maksud duduknya bukan duduk di ini, di kursi. Tapi ya afdal itu mah duduk ini. Wallahualam. Apa hukum dia kalau duduk di kursi, kan berbeda dia masih duduk. Jadi dikatakan kalau dia terdapat masyakoh maka boleh dia duduk ketika sholat kalau dia tidak mampu. Kemudian fa'in ajiza, kalau dia gak mampu duduk juga maka fa'ala jambi, berbaring. Ya. Dan semuanya pakai apa? Isyarat. Wa yumi biruku as-sujud, pakai isyarat. Atau juga seperti au adamuhu al-ma idza tahur. Ya. Kalau dia mau bertaharah maka ila tayamum. Kemudian juga al musafir lama kana fi safari, ya. Sebetulnya orang musafir itu yang boleh dia itu berbuka dan juga boleh apa? Berpuasa. Nanti dilihat kalau dia mengendis situ ada masyaqah, berbuka aja. Tapi pada asalnya dia boleh apa? Berbuka. Orang yang musafir. Tapi kalau dari sini sampai mana nih batasannya? Dari sini sampai PT, ini musafir kan? Kan macet ini. Kalau macet itu bisa 2 jam kan? Nah, ini bisa kan? Dari sini ternyata ada perbaikan jalan, kan macet ya? Kan masyaqah kan? Kausan. Apalagi berapa tuh yang siang-siang. Dilihat ya, kalau musafir itu dilihat. Sebenarnya kalau musafir itu kembalinya ke mana? Ke orf. Ya, ke orfnya. Jadi kalau mungkin di daerah tersebut dikatakan kalau safar itu mungkin dari sini ke Bandung atau kemana mungkin baru dikatakan safar. Kalau dari sini sampai terminal Cibitung apa dikatakan safar atau tidak? Bisa kembali ke orf. Jadi al musafir itu dia boleh apa? Ubiha al fitr fi Ramadan. Cuman biasanya sayang. Biasa kalau ngegantiin itu biasa malas kan? Karena ngeliat temennya. Asan kalau misalkan dia nggak terlalu berat, ini berpuasa. Taib. Ini diantara apa? Al masyaqqah tajlibat astaysir. Kemudian juga di antara taysir yang lainnya apa? Al masal khufain. Mengusap khuf. Jadi kalau kita pakai khuf, jadi khuf ini yang dia menutup apa? Mata kaki ya. Jadi dari ini dari bawah itu sampai menutup mata kaki itu dikatakan khuf. Pada asalnya khuf itu dari kulit ya, asal ini. Cuman nanti boleh dia dari bahan apa aja seperti kain atau yang lainnya. Yang penting dia menutup apa? Mata kaki. Ini dikatakan khuf. Ini boleh mengusap ini apa namanya? Khufnya baik itu sepatu atau kaos kaki, ini boleh. Ya. Ketika tapi setelah dia masukkan itu sepatunya atau kaos kakinya setelah berwudu itu boleh mengusap. Tapi kalau dia belum punya wudu kemudian ketika berwudu ingin mengusap itu enggak boleh. Dia harus berwudu dulu baru dipakai. Nanti kalau batal baru ini. Kalau untuk mukim orang yang enggak bepergian itu sehari ya, sehari malam. Tapi kalau dia yang safar itu 3 hari malam. Dan dihitungnya dari mana? Apa dari mulai makainya atau dari mulai pas batalnya atau pas wudunya? Nah, udah kan? Udah belajar kan? Udah telah kamu ya? Udah belum? Hah? Udah, dari mulai mana tuh? Dari makai. Ini wudu nih, wudu. Nah, start wudu. Wudu misalkan jam 12. Terus kita pakai jam 1. Berarti selesainya jam berapa? Kalau pakai jam 1 lagi ya. Ya, jam 1 lagi, sehari semalam. Kalau dia berwudu berarti dari jam 12. Tapi wudu jam 12, pakai sepatu jam 1. Kemudian batalnya itu jam 2. Nah, ini yang mana? Ada 3 kan? Ngerti enggak nih? Ngerti enggak? Antum berwudu kemudian pakai ininya, sepatunya yang tentunya sepatunya yang di atas mata kaki ya. Biasa sepatu satpam tuh atau sepatu tentara atau sepatu polisi yang panjang lagi. Nah, ini kan boleh diusap. Nah, itu kapan? Apanya selesainya, bukan ininya, selesainya. Itu syaratnya dia harus berwudu dulu. Syaratnya apa? Harus berwudu dulu. Nah, kemudian hitungannya kapan? Apakah pas wudu atau pas makainya atau setelah dia batal? Kan gitu. Itu khilaf itu. Benar, apa? Terus saya PR ya. Baik. Kemudian juga di antara yang diberikan kemudahan oleh syariat apa? Orang yang safir, orang musafir itu yang bepergian itu taskut hudur al-jum'ah wal-jama'ah. Jadi orang yang pergian itu dia boleh meninggalkan apa? Salat Jumat ataupun salat apa? Jamaah. Pada asalnya kan wajib itu melaksanakan salat Jumat ataupun salat berjamaah. Tapi kalau dia safar, itu boleh dia. Ini diantara apa? Taisir yang diberikan oleh asy-syari'ah. Wa min furu'iha al-'afwu 'anil dam al-yasir. An-najis. Kalau ini sih berarti dia merojihkan bahwasanya kalau dia keluar darah itu dikatakan najis darahnya. Ya. Tuh, misalnya orang luka nih, kena darah ngalir. Kalau dia ngalir itu darahnya darah najis. Ya, kalau saya merujukkan, karena di sana ada dam itu termasuk najis atau tidak, darah yang ngalir yang deras itu masuk najis atau tidak. Seperti antum motong ayam, itu kan berdarah dah. Ya. Darahnya kan ngalir, itu najis atau enggak? Kan, gitu. Sebagian ada yang mengatakan najis, sebagian ada yang mengatakan tidak. Kalau sini sih berarti enggak kan. Kalau dia damnya yasir sedikit berarti enggak masuk najis. Itu khilaf bain ulama apakah darah yang mengalir itu najis atau tidak. Itu nanti masuk ke bab an-najasat. Kalau di dalam fiqh itu masuk ke dalam bab an-najasat apakah dia masuk ke dalam najis atau tidak. Nah, di sini kalau dia darah kalau di sini dikatakan oleh Syekh bahwasanya kalau damnya yasir ya sedikit saja itu enggak termasuk najis gitu. Itu aja sama Syekh. Kemudian juga al-iktifa bil istijmar asy-syar'i anil istinja. Dan boleh kita itu beristijmar. Istijmar apa? Jadi kalau kita buang air itu boleh pakai apa? Pakai batu ininya cara membersihkannya. Kalau walaupun ada air nggak apa-apa, mau pakai batu mau pakai air itu boleh istijmar. Ya. Jadi kalau istijmar itu nggak ada ininya, boleh dia pakai air, boleh juga dia kalau ada batu pakai batu. Ini termasuk daripada as-suhulah at-taisir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga di antara taisir yang lainnya apa? Membersihkan air kencing as-sibyan dengan cukup mencipratkan saja. Bukan berarti air kencing yang laki-laki itu, bayi laki-laki itu yang masih menyusui itu bukannya enggak najis, tapi tetap najis cuman khafifah ya. Najisnya. Mukhaffafah najisnya. Sehingga cukup dipercikan saja. Dan banyak lagi ya yang diberikan oleh syariat at-taisir ya, sehingga memudahkan bagi kita untuk melaksanakan asyarat ini. Jadi pekerjaannya ringan tapi pahalanya tetap besar. di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila dia niatkan ikhlas. Baik. Kemudian juga di antara taisir yang lain apa? Wa yadkhul fi hadzal asl ibahatul muharramat kal maitah wa nahwiha lil muttar. Di antara taisir yang lain apa? Diperbolehkannya kita makan daging bangke, makan yang bangke itu kalau dia udah mutor terpaksa ya. Artinya kalau misalkan dia nggak makan itu doror pada dirinya, seperti mungkin di suatu tempat, artinya dia jauh dari mana-mana lapar ya. Itu boleh, ini boleh makan, tapi boleh nggak dibawa pulang, dibungkus kan, kita bungkus nih mumpung banyak, cukup ya, secukupnya yang kita makan situ. Tapi kalau misalkan ada 2 orang atau 3 orang, ini kan kalau nggak makan mak ini bisa mati ya. Boleh nggak kita ini bunuh salah satunya kalau dimakan ya? Nah, boleh nggak? Kan sama maitah, nanti kan jadi maitah itu. Jadi harus ada salah satu korban agar tetap hidup. Kan? Kalau misalkan itu mati bareng kan, mati sama-sama. Tapi kalau salah satu dibunuh, itu kan dimakan. Berarti yang dua hidup. Kan? Nah, kalau ini nggak boleh ya. Kalau maitah yang lain itu labas. Ini lil mutor, jadi ibaha lil mutor. Ini menunjukkan apa? Taisir. Ya. Baik ya, taisir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar bisa melaksanakan syariat ini. Intinya apa? Bisa melaksanakan syariat, tidak memberatkan hambanya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Gitu. Baik. Insyaallah yakfi ya. Mafhum ya. Kenapa Asy-Syarih itu memberikan taisir kepada al-ibad itu agar bisa mereka menjalankan ketaatan kepada Allah. Fattaqullah mastata'tum. Jadi di sana diperintahkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah mastata'tum. Ya, semampu kalian. Mungkin insight yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Anda sendiri dan juga bagi antum semua. Kalau ada kesalahan itu dari diri Anda sendiri. Ketentuan sesuatu itu kita anggap berat, itu kita sendiri yang mengukurnya atau ada ketentuan tersendiri? Misalnya gini, dalam sebuah padang pasir dalam perjalanan dan jarak yang akan kita tempuh itu sekian gitu, sementara dalam keadaan kita sangat lapar, itu sekedar kita kalau sudah makan nanti khawatir laparan meninggal gitu, atau sekedar saya masih kuat nih yang menentukan kita itu dalam keadaan apa namanya berat itu sekedar zon kita berat, atau ada faedah tersendiri untuk menentukan ternyata saya yang akan dapat tempuh ini berat. Sebetulnya yang bisa nentuin dia sendiri intinya, artinya tahu kadar kekuatan dia sampai berapa. Kalau misalnya orang udah tahu kadar kekuatannya, kalau misalkan ini, kalau misalkan diteruskan dia nggak mampu lagi jalannya, ya, malah akan binasa. Sebetulnya kalau dia udah jauh dari mana-mana, udah tahu, udah boleh itu ya. Soalnya kalau dia tidak mampu sama sekali, nggak mungkin dia bisa ngambil daging atau yang lainnya yang di situ diharamkan untuk dimakan. Ya. Bahkan mungkin ada juga yang dia itu minum air kencing sendiri ya. Jadi balik lagi ya. seperti apa, seperti siklus jadinya. Ya kalau ada dia bawa saringan sih mending ya. Ada filter. Tapi kalau orang bepergian, tapi jarang sih ya. Kalau sekarang biasanya itu kalau orang seperti itu apa? Kalau yang di daerah Arab itu kalau dia bannya pecah, bu mobil pecah bannya, itu. Kalau nggak dirampok, kalau tiba-tiba jalan sendiri itu jarang. Sengaja gitu jalan, terus tahu di sana ada perang pas, oh kelaparan nggak ada. Biasa itu. Kadang banyak yang mati itu. Kalau mobil pecah itu banyak yang mati. Perjalanan itu kan kadang mereka melewati itu padang pasir itu bukan 1 kilo 2 kilo. Panjang. Panjang. Itu kalau bannya pecah atau dirampok. Coba diambil mobilnya. Nah, dia mau ke mana? Itu paling udah tinggal ini aja. Wallah ta'alam. Apa dia mati atau gimana? Kan jauh dari mana-mana, coba. Mau ke timur mana, ke barat mana, ke mana enggak tahu. Tengah-tengah. Karena kalau padang pasir dia kan enggak ada jalan ini. Cuma ada jalan rayanya. Kalau misalkan dia semua ini, kalau udah kena angin ya, kadang gunungnya pun berpindah dia. Sekarang kelihatan di sana ada gunung. Nanti kalau angin, ternyata gunungnya udah pindah ke sana. Gitu. Kan pasir kan, banyak sana. Gitu. Artinya biasanya gitu kalau dia tersesat, bensin habis, ban pecah, dirampok, ini. Kalau dia sengaja jalan, kalau orang Baduy dia malah tahu sumber air kan dia bawa onta. Kalau onta itu dia ngerti mana sumber air itu. Bisa gitu. Seperti itu. Ya, ada yang lain?